Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Sittatu Usulin Azimah Mufidah atau Al-Usulus Sittah, 6 prinsip utama di dalam Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala pembahasan tentang prinsip dasar Islam yang kedua. Yang pertama telah kita bahas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kita masuk bagian yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah, al-aslu tsani, prinsip yang kedua, amarallahu ta'ala bil ijtima'i fid dini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruq, dan melarang kita berpecah belah. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Maka Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat mencukupi, yang dapat dipahami oleh seluruh manusia atau orang-orang awam sekalipun, bukan hanya orang-orang pintarnya. Jemaah sekalian, inilah prinsip yang kedua dari 6 prinsip agama yang dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu kewajiban untuk bersatu dan bersatu di dalam agama Allah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sangat banyak sekali. Telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami, tidak sulit oleh orang awam sekalipun dapat memahaminya. Dan jemaah sekalian, dalam bagian ini terkait dengan dua hal penting. Yang pertama, kewajiban untuk bersatu, bersaudara, bersama-sama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Bahkan inilah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati, satu-satunya hubungan yang akan tetap kekal sampai hari kiamat. Segala macam bentuk kecintaan dan hubungan apapun hanya berakhir di dunia ini saja. Tidak ada yang dibawa sampai di akhirat kelak kecuali satu, hubungan yang dibangun di atas dasar keimanan, sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah hubungan-hubungan saling mencintai di antara mereka, yaitu semua hubungan yang tidak dibangun di atas dasar keimanan. Maka jemaah sekalian, menjaga hubungan yang baik antara sesama muslim, antara sesama orang yang beriman, ini adalah prinsip penting di dalam agama dan prinsip penting di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, minal qawa'idil azimah allati hiya min jima'id din allati hiya jima'ud din ta'liful qulub wa salahu dhatil bayin wa ijtima'ul kalimah. Kata beliau rahimahullah, termasuk prinsip dasar agama yang padanya menyatu ajaran agama ini, terpusat padanya adalah ta'liful qulub, penyatuan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, wasalahu dhatil bayid, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya, termasuk prinsip dasar agama. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Pertama, Allah perintahkan untuk bertakwa. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk memperbaiki hubungan. Padahal memperbaiki hubungan itu adalah bagian dari ketakwaan itu sendiri. Tetapi kenapa disebutkan lagi? Menunjukkan kepada kita ini sangat penting sekali. Menjalin hubungan yang baik antara kaum muslimin adalah bagian yang sangat penting. Dan ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah melakukan kebaikan setelah melakukan keburukan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perhatikanlah jemaah sekalian, pada bagian awal Nabi SAW memerintahkan untuk bertakwa. Di bagian akhir beliau memerintahkan lagi untuk mempergauli manusia dengan cara yang baik. Padahal mempergauli manusia dengan cara yang baik juga bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa masih diperintahkan lagi? Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebagaimana dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan jangan sampai seseorang itu salah paham. Dia mengira bahwa ketakwaan itu hanya hubungannya dengan Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mengira ketakwaan itu hanya hubungannya dengan Allah, sehingga perlu ditekankan lagi untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada kita di dalam banyak hadis akan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan di dalam Islam. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit hingga tidak bisa tidur, tidak bisa tidur dan merasa demam. Demikianlah seharusnya. Namun jemaah sekalian, seringkali teori itu begitu mudah kita ucapkan, tapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah. Maka disinilah perlunya kita berusaha dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran teladan yang baik dari generasi terbaik, generasi as-salaf, yang sepatutnya kita contoh bagaimana mereka menjaga hubungan yang baik dan persaudaraan di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji mereka bahwa mereka, para sahabat itu, adalah orang-orang yang lebih mementingkan saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri, meskipun apa yang mereka berikan kepada saudara mereka tersebut adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi jemaah sekalian, ini juga yang perlu kita teladani dari generasi salaf, kuatnya persaudaraan dan hubungan yang baik di antara mereka. Ini bagian yang pertama yang terkandung di dalam prinsip ini. Kemudian bagian yang kedua yang juga sama pentingnya, yang tidak boleh kita sepelekan, yaitu bersatu yang dimaksudkan di sini, bersaudara yang dimaksudkan di sini adalah di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kebatilan. Inilah yang ingin beliau tekankan kepada kita. Persatuan yang dimaksudkan di sini bukan sembarang persatuan. Bukan persatuan seperti orang-orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu satu, padahal hati mereka berpecah belah. Maka yang kita maksudkan di sini adalah hati yang satu. Satu di atas apa? Di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang hak, yaitu manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang dimaksud dengan persatuan di sini, bukan sekedar asal ngumpul, tetapi bersatu di atas kebenaran. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, serta janganlah kalian bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah perintahkan kita bersatu, tetapi bersatu dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Al-Quran, As-Sunnah, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Itulah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah suruh kita bersatu, tetapi bersatu dengan mengikuti ajaran yang hak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita sebab terjadinya perselisihan adalah tatkala adanya segolongan umat yang mengikuti jalan yang sesat, yang mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah kebiasaan umat-umat terdahulu. Sebagaimana kata Syekh, wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah telah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih seperti orang-orang sebelum kita, lalu mereka binasa karena itu. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anil tafarruq fihi. Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an perintah terhadap kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka berpecah belah di dalamnya. Perhatikan jemaah sekalian kalimat ini. Memerintahkan bersatu di dalam agama. Artinya apa? Bersatu dalam kebenaran. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, itulah yang dimaksud dengan agama di sini. Kemudian kata beliau, Allah melarang kita berpecah belah di dalam agama tersebut. Apa maksudnya berpecah belah dalam agama? Maksudnya adalah tidak mengikuti jalan yang hak, tidak mengikuti manhaj yang benar di dalam beragama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan tersebut. Demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu. Tetapi jalan-jalan yang menjerumuskan kita di dalam penyimpangan itu ada banyak. Makanya didatangkan dalam bentuk jamak as-subul. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus. Kemudian beliau membuat di sampingnya garis-garis yang lain yang banyak. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah yang lurus, satu saja jumlahnya. Tidak berbilang. Wa hadhi subul. Dan yang di sekitarnya itu garis-garis yang banyak, itulah yang namanya as-subul, jalan-jalan yang lain. Wa laisa min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u alaihi au yad'u ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun jalan itu kecuali ada setannya yang mengajak kepadanya. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu kita pahami dari ayat ini, jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Kemudian apa yang dimaksud dengan as-subul di sini? Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, yang dimaksud dengan as-subul al-bid'u wasyubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah kata Allah, kalau kalian mengikutinya, tafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Inilah yang dimaksud berpecah belah di dalam agama, yaitu mengikuti bid'ah dan mengikuti syubhat. Mengikuti ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ajaran-ajaran yang mengandung syubhat, kelihatannya benar tapi pada hakikatnya batil. Jadi jemaah sekalian, jelas yang dimaksudkan jalan yang benar itu tidak lain adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana juga di dalam hadithul iftiraq yang masyhur. Makanya Syekh rahimahullahu taala mengatakan berikutnya, wa yaziduhu wuduhan, dan menambah kejelasan permasalahan ini, ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dhalik, yaitu hadis-hadis yang sangat mengagumkan yang telah menjelaskan kepada kita dengan detail mana jalan yang hak dan mana jalan yang menyimpang. Yang paling jelas adalah hadis al-iftiraq. Hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Sudah jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat pun bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan itu ya Rasulullah? Perhatikanlah, para sahabat bertanya, siapa mereka? Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab dengan siapa, namun beliau menjawab dengan sifat. Artinya siapa saja yang memiliki sifat tersebut. Ada beberapa riwayat tentang jawaban Rasulullah SAW, namun yang paling masyhur ada dua. Yang pertama beliau menjawab al-jama'ah. Mereka itu golongan yang selamat dari 73 golongan tersebut hanya satu, yaitu al-jama'ah. Atas dasar inilah jamaah sekalian, ada kelompok-kelompok Islam yang menamakan diri mereka sebagai jamaah Islamiyah atau kelompok apa saja. Kemudian mereka meyakini merekalah yang dimaksud dengan al-jamaah. Sehingga di luar kelompok mereka, mereka yakin termasuk di dalam 72 golongan yang sesat. Maka jamaah sekalian, yang dimaksud dengan al-jamaah di sini bukan karena berjamaah bersatu saja, bukan karena itu, tapi bersatunya di atas kebenaran. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-jamaah di situ, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Bukan kita bikin kelompok kemudian kita berjamaah dalam artian kita bergabung, ya, kalau perlu ada kartu anggota. Ya. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Kita enggak pernah ketemu, kita tinggal di negeri yang berbeda, tetapi kita sama-sama mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka kita sama-sama adalah al-jamaah. Makanya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak." Al-jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi subhanallah, ingatlah selalu, jama'ah itu tidak ditentukan oleh jumlah. Meskipun engkau seorang diri, engkau mengikuti kebenaran, maka engkau adalah al-jama'ah. Inilah satu golongan yang selamat. Jelas, lebih jelas lagi, kata Syekh, tambah jelas lagi dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang perpecahan umat dan kewajiban untuk bersatu, dan maksud persatuan yaitu bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Inilah manhaj yang benar di dalam persatuan, bersatu di dalam kebenaran, bersatu di atas manhaj yang hak, bukan persatuan seperti persatuannya orang-orang Yahudi. Bersatu namun berbeda-beda. Iya. Tetapi sangat disayangkan, kata Syekh, "Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din." Kemudian terjadilah keadaan yang menunjukkan bahwasannya perpecahan di dalam prinsip agama dan juga cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan pemahaman dalam agama. Wasara al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Sebaliknya, perintah untuk bersatu malah dianggap sebagai satu perintah yang tidak baik. La yaquluhu illa zindiq au majnun. seakan-akan tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang zindik atau orang yang dianggap gila. Ini subhanallah, inilah kenyataan hari ini, seakan-akan penulis rahimahullah berbicara tentang kondisi kita di masa ini. Apa yang beliau katakan sama persis dengan apa yang terjadi di masa ini. Perpecahan di dalam prinsip agama, demikian pula di dalam cabang-cabangnya, dianggap itulah ilmu, dianggap itulah pemahaman di dalam agama. Maksudnya apa jemaah sekalian? Seakan-akan mereka mengatakan itu adalah hal yang baik dan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus mereka ikuti. Enggak perlu lagi mengajak orang bersatu. Kata mereka, itu adalah khasanah, kekayaan Islam. Berbeda-beda. Jadi enggak perlu saling menyesatkan. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Yang terjadi di masa ini seperti itu. Kala kita mengajak kepada manhaj yang hak, kemudian kita mengingatkan jangan mengikuti manhaj yang batil, apa kata mereka? Kamu ini seperti orang Yahudi, seperti orang kafir, menyesatkan kaum muslimin, membid'ahkan kaum muslimin, atau tuduhan mengkafirkan kaum muslimin. Itu kata mereka. Tatkala kita mengajak mereka untuk bersatu di atas kebenaran, bukan sekedar bersatu tetapi di atas kebatilan, namun bersatunya di atas kebenaran, maka mereka akan mengatakan seperti itu. Iya. Kemudian mereka mengatakan, jangan suka menyalah-nyalahkan, jangan saling menyalahkan, jangan merasa paling benar. Ini kalimat-kalimat yang kelihatannya bagus, tapi pada hakikatnya itu adalah penyimpangan dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus yakin tidak ada jalan yang benar kecuali satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Selain itu adalah salah, selain itu adalah sesat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kenyataan hari ini.